نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله kaum muslimin hamba-hamba Allah yang semoga dimuliakannya. Pada malam hari ini, Selasa malam Rabu, insyaallah bertepatan pada 17 Rabiul Tsani 1437 Hijriah, kita bermajlis di rumah Allah ini untuk kita bersama-sama membahas salah satu pembahasan penting dalam agama kita, Islam. Salah satu pembahasan yang sekarang banyak dibicarakan dan didiskusikan, yang kebetulan tema yang dipilih adalah menyoroti tragedi Tamrin dalam pandangan As-Sunnah, dalam pandangan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tragedi yang dimaksud adalah tragedi peledakan dan pembunuhan yang diatasnamakan agama, yang sering disebut dengan terorisme, atau juga sering dinamakan dengan radikalisme. Perlu dibatasi pembahasan kita, karena sebenarnya terorisme itu yang melatar belakanginya atau motivatornya beragam dan banyak. Dan itu semua terjadi. Hanya saja yang sering dibahas dan dibicarakan adalah jenis terakhir yang akan saya sebutkan dari berbagai jenis penyebab munculnya terorisme atau yang melatar belakanginya. Ada terorisme yang didasari oleh kepentingan politik. Terjadi teror, baik teror perlisan ataupun perbuatan, yang dilatar belakangi oleh kepentingan politik. Mencaci, mencela, membunuh karakter seseorang karena kepentingan politik. Bahkan sampai terjadi pula tindakan fisik, memukul, melukai, melempar, membakar atau menyerang, yang terjadi antar orang-orang yang bergelut di bidang politik. Bahkan sudah bukan menjadi rahasia, telah diketahui oleh masyarakat luas bahwa terorisme yang dilatar belakangi oleh kepentingan politik sampai pada tingkatan pertumpahan darah. membunuh. Tidak hanya oknum dan pelaku politik, tapi juga mengenai keluarga, anak istri. Ini terjadi di banyak negara, tak luput pula di negara kita. Ada pula terorisme yang dilandasi oleh kepentingan ekonomi. Perebutan sebuah ladang penghasilan. Sehingga mulai muncul sikap saling meneror. Demi melancarkan dan memenangkan arena teror meneror itu, tak jarang orang yang berebut ladang penghasilan itu menyewa para preman yang harapannya dapat menimbulkan rasa takut pada lawan bisnisnya. Sampai pada tingkatan tidak hanya teror kata-kata, tetapi sampai pada tingkat melukai dan tidak jarang terjadi sampai pada tingkat pertumpahan darah. Begitu juga terorisme yang dilandasi oleh kesukuan dan kedaerahan. Di negeri kita ini sudah menjadi suatu yang sering diberitakan. Perkelahian antar kampung atau antar suku. Di ibu kota ataupun di luar ibu kota. Karena ketersinggungan, suku yang satu meneror suku yang lainnya dengan melempar, merusak mobil, menghadang di tengah jalan, membawa senjata tajam dan yang lainnya. Sampai pada tingkatan tertumpahnya darah, terbunuhnya jiwa, seorang anak manusia atau bahkan seorang muslim. Semua ini menjadi tugas bersama dan menjadi kewajiban kita semuanya untuk menyelamatkan dan mengentaskan umat dari terorisme dengan segala bentuknya. Ada pula terorisme yang dilatar belakangi oleh agama. Jenis yang ini pun tidak hanya terjadi pada agama atau yang diatasnamakan agama Islam. Terjadi pula terorisme dalam agama Yahudi. Terjadi pula dalam agama Nasoro dan agama-agama yang lainnya. Saling membunuh tak dapat dihindarkan. Baik dalam sejarah masa lalu ataupun dalam waktu-waktu yang tak lama ini yang kita hidup di masa ini. Namun dari semua jenis teror ini yang akan menjadi topik pembahasan kita di masjid yang mulia ini adalah jenis terorisme dan tindakan teror yang diatasnamakan agama kita, agama Islam. Baik yang diatasnamakan upaya penegakan amar ma'ruf, nahi mungkar, sehingga muncul teror-teror fisik, mengatasnamakan amalan mulia, yaitu amar ma'ruf, nahi mungkar. Ada yang diatasnamakan penegakan syariat Islam. Ada pula yang diatasnamakan jihad, memerangi kaum-kaum kafir, atau orang-orang yang berloyalitas kepada orang-orang kafir. Ini fokus pembahasan kita. Kenapa? Karena yang jenis ini kita terpanggil untuk segera menjelaskan hukum agama tentangnya. Kita terpanggil untuk berta'awun, tolong menolong bahu-membahu dengan seluruh kaum muslimin, terkhusus dalam hal ini pemerintah negeri kita. Sehingga sekali lagi, majlis ini sebenarnya di samping bagian bentuk dari ta'awun, sikap tolong-menolong di atas agama, di atas kebajikan dan ketakwaan. Dengan saudara-saudara kita kaum muslimin, dengan para orang tua, para pendidik, para pengajar. Dan yang lainnya juga dia sebagai bentuk ta'awun dan kepedulian untuk pemerintah kita yang sekarang sedang gencar melakukan pemberantasan terhadap terorisme dan para teroris. Kalau peristiwa yang terjadi di Jakarta beberapa pekan yang lalu, itu adalah salah satu dari rangkaian tindakan teror sebagai produk atau hasil dari terorisme. Kaum muslimin yang saya muliakan, akibatnya darah manusia tidak berharga lagi. Dibunuh dengan brutal. Tanpa ada lagi peduli kepada hukum agama. Bahkan bukan jiwa manusia secara umum. Tak luput pula yang menjadi sasaran adalah jiwa-jiwa muslim. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. Barang siapa yang membunuh jiwa seorang mukmin dengan sengaja membunuhnya dengan alat yang dapat membunuh dan menumpahkan darah dan diniatkan untuk membunuh, maka balasan dia adalah neraka jahannam kekal di dalamnya. Dan Allah marah terhadapnya sekaligus melaknatnya. Kaum muslimin yang saya muliakan, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la zawalud dunya ahwanu indallah min qatli rajulin muslim. Sungguh kata Nabi, hilangnya dunia, dunia dengan segala isinya yang diperbutkan oleh manusia, miliaran manusia berebut dunia ini, baik yang ada di udara, di permukaan bumi, di dalam bumi, di lautan, diperebutkan oleh manusia siang dan malam. Semua itu kalau sirna dan hilang, binasa bagi Allah jauh lebih ringan dibandingkan hilangnya nyawa atau jiwa satu orang muslim. Lalu bagaimana dengan dua orang muslim? Bagaimana dengan tiga dan seterusnya? Tapi semua itu seolah-olah tak berharga. Kaum muslimin yang saya muliakan, Islam sebagai agama yang penuh kasih sayang. Di waktu yang sama, Islam adalah agama yang ilmiah. Makna ilmiah adalah berjalannya seluruh praktek hukum dan peribadatan dalam Islam berdasarkan ilmu yang bersumber dari Al-Quran, bersumber dari sunnah Nabi, bersumber dari pemahaman dan penerapan para sahabat Nabi, ijma' para ulama. Ini ilmu. Tidak dibenarkan seorang mengamalkan Islam, baik dalam peribadatan antara dia dengan Allah, dengan segala bentuknya, atau muamalah dia dengan sesama manusia, dengan orang tua, dengan anak, dengan istri, dengan tetangga, dengan sesama muslim, dengan non-muslim, atau orang-orang kafir, yang dijalankan tanpa ilmu, atau dengan kata lain, murni karena doktrin-doktrin logika manusia, atau perasaan manusia, atau adat istiadat dan yang lainnya. Seorang muslim benar-benar harus berserah diri sepenuhnya kepada hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Dan mengamalkan keduanya, mewarnai segala ibadah, akhlak, muamalah, dan akidahnya. Kaum muslimin yang saya muliakan, pertanyaan besar yang jawabannya sebenarnya sudah Allah letakkan di dalam Al-Quran dan di dalam sunnah Nabi-Nya melalui lisan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah terjawab oleh bimbingan generasi terbaik umat ini. Kenapa muncul radikalisme dan terorisme? Kenapa sampai muncul keyakinan bahwa membunuh secara brutal yang dilakukan ini bagian dari agama? Sebab pertama adalah jauhnya umat dari ilmu Al-Quran dan ilmu Sunnah serta bimbingan generasi terbaik umat ini, yaitu para sahabat Nabi. Di tengah-tengah mereka ada Khulafaur Rasyidun, Abu Bakar As-Siddiq, Umar Ibn Khattab, Utsman Ibn Affan, Ali bin Abi Thalib, dan para sahabat-sahabat Nabi yang lainnya. Ini yang pertama. Sebab pertama munculnya terorisme dan radikalisme. Ketika seorang Muslim jauh dari bimbingan ilmu, awal muncul di hadapannya sebuah syubhat yang dikemas dengan kemasan ayat Al-Quran, dia gak mampu untuk menjawabnya. Akhirnya merubah ideologi dan syubhat itu sebagai sebuah kebenaran. Ambil contoh ayat Al-Quran yang berisi perintah-perintah jihad untuk memerangi kaum kafir dan musyrikin. Ketika tidak dipelajari tentang hukum-hukum jihad yang bersumber dari ayat-ayat tadi secara detail, sesuai dengan bimbingan generasi terbaik dan para ulama yang mengikuti jejak pemikiran dan pemahaman serta penerapan generasi terbaik tersebut, di sini dia akan termakan oleh syubhat tersebut. Kaum muslimin yang saya muliakan, sebelum kita membahas lebih jauh tentang sebab pertama ini, penting disebutkan bahwa al-jihad fi sabilillah merupakan salah satu ibadah dalam Islam yang tidak cukup 10 atau 20 ayat Al-Quran yang memerintahkan kepada umat untuk berjuang membela agamanya. Jadi sangat salah pula kalau ada yang mengatakan mengajar anak didik atau anak-anak dan putra-putri kita semangat bela agama itu selalu diterjemahkan dan diidentikan dengan terorisme dan radikalisme. Ini suatu yang salah kaprah. Itu mengembiri Islam, mengembiri Al-Quran, dan mengembiri bimbingan Rasulullah SAW. Nabi kita berjuang, Nabi kita berjihad, terluka di medan tempur. Para sahabat Nabi juga demikian. Dan mengajarkan kepada putra-putrinya semangat bela agama. Namun, ketika semangat bela agama ini tidak disertai dengan semangat ilmu, semangat untuk mempelajari secara detail hukum-hukum jihad, di sini seorang terjebak dalam terorisme dan radikalisme. Solusinya, memasyarakatkan, mensosialisasikan semangat belajar Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan bimbingan generasi terbaik umat ini yang telah dipuji oleh Nabi. Kenapa? Selalu kita katakan memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan bimbingan pemahaman dan penerapan generasi pertama umat ini. Jawabannya adalah mereka adalah generasi yang telah dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipuji semangat ibadahnya, semangat juangnya, kebenaran dan kelurusan akidahnya, sekaligus kemurnian dan keikhlasan niat yang ada dalam sanubari mereka. Ini yang pertama. Nabi kita pun dengan tegas mengatakan, khairun nasi qarni. Generasi terbaik adalah generasiku. Generasi yang di situ hidup. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai guru, sebagai ulama, sebagai pembimbing, sebagai kiai. Yang membimbing murid-muridnya dan para mahasiswanya. Yaitu para sahabat Nabi langsung di bawah pantauan Allah subhanahu wa ta'ala. Kurikulumnya diturunkan oleh Allah di bawah pantauan Allah selama 23 tahun tuntas. Al-Quran bukan hanya dibacakan lafadznya oleh Nabi, tetapi makna dan kandungan hukumnya dijelaskan secara rinci dan detail. Diterima oleh para mahasiswanya. Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Umar, Umar ibn Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, Abu Hurairah, Aisyah, Hafsah, Ummu Salamah, dan para sahabat Nabi yang lainnya. Ini pula yang dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam sebagai wasiat bagi umat ketika menyebutkan tentang al-firqatun najiyah. Satu-satunya kelompok yang selamat dari penyimpangan saat di dunia ini. Penyimpangan akidah, penyimpangan iman, penyimpangan ibadah. Al-firqatun najiyah. Siapa mereka al-firqatun najiyah? Siapa itu wahai Nabi? Kelompok yang satu-satunya selamat. Nabi tidak menjawab nama orang. Nabi tidak menyebut nama daerah. Yang disebut oleh Nabi adalah prinsip yang beliau katakan, hum man kana mislu ana alaihi al-yawm wa ashabi. Mereka al-firqatun najiyah itu kelompok satu-satunya yang selamat dari berbagai penyimpangan agama dan selamat tentunya di akhirat nanti dari azab Allah adalah orang-orang yang prinsip mereka, prinsip berakidahnya, prinsip perjuangannya, prinsip ibadahnya sama seperti prinsipku dan para sahabatku pada hari ini. Nggak ada yang bisa mengklaim bahwa firqatun najiyah itu adalah barang siapa yang hadir di pengajian ini. Atau barang siapa yang belajar di pondok pesantren A, B, C, dan seterusnya. Atau yang bernaung di bawah organisasi ini, itu, dan ini, itu. Atau yang hidup di negara ini atau negara itu. Nabi memberi sebuah prinsip. Siapa al-firqatun najiyah? Kelompok satu-satunya yang selamat dari azab Allah di akhirat nanti. Dan dari penyimpangan saat di dunia ini. Mereka adalah orang-orang yang prinsipnya berada di atas prinsipku dan para sahabatku. Tentu hadis ini sekaligus mengandung perintah. Walaupun konteksnya berita. Tapi sekaligus mengandung perintah. Khabarun yuvidul amr. Sebuah pernyataan yang berisi berita. Tetapi mengandung perintah. Yaitu, oleh karena itu hendaknya kalian mempelajari prinsip-prinsip beragama Rasul. Prinsip-prinsip Rasul dalam menjelaskan dan memahami mengamalkan Al-Quran. Dan prinsip-prinsip para sahabat Nabi. Untuk kemudian diikuti jejaknya. Ketika umat sebagiannya mencoba memahami Al-Quran dan menafsirkan hadis dengan tafsiran logika, tafsiran sains dan teknologi, tafsiran kultur, tafsir liberal, dan seterusnya. Yang muncul adalah keluar dari bimbingan Nabi dan para sahabatnya. Semua itu sudah lengkap. Tidaklah wafat Nabi Muhammad SAW kecuali Islam dan syariatnya ini lengkap secara rinci menjawab berbagai tantangan dan fenomena serta problematika umat. Kaum muslimin yang saya muliakan. Mereka-mereka yang kemudian berpaham terorisme dan melakukan tindakan teror, mereka meyakini bahwa itu bagian daripada jihad fisabilillah. Kenapa harus tegak jihad? Kenapa harus meledakkan dan membunuh, mengebom? Karena mereka adalah orang-orang kafir. Dan orang-orang kafir wajib diperangi. Demikian kesimpulan-kesimpulan yang ada pada mereka. Kaum muslimin yang saya muliakan. Sebelum kita menjawab permasalahan yang ini, ada pertanyaan lain, kenapa kemudian orang-orang yang secara zahir telah mengucapkan la ilaha illallah, lahir sebagai seorang muslim dari kedua orang tua yang muslim dan muslimah, kemudian divonis sebagai kafir? Antara lain mereka mengatakan karena orang-orang tersebut berhukum kepada selain hukum Allah. Berhukum kepada hukum-hukum taghut buatan manusia. Kemudian menukil salah satu ayat di dalam Al-Quran. Di dalam surat Al-Ma'idah Allah mengatakan, dan di situ ada ayat-ayat lainnya, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, Al-Quran, dan juga sunnah Nabi, maka mereka adalah orang-orang kafir. Demikian kesimpulannya. Kemudian mereka menerapkan dalam kehidupan ini. Oh, itu hukum taghut. Oh, itu hukum buatan Belanda. Oh, itu hukum buatan Amerika. Oh, itu hukum buatan Yahudi. Dan mereka menerapkannya. Maka, tidak perlu bertele-tele. Allah sudah mengatakan, barang siapa yang berhukum dengan hukum-hukum yang selain yang Allah turunkan, dengan kata lain, barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang kafir. Sudah jelas ya akhi. Faulaika humul kafirun. Oh, mungkin salah terjemah pak. Ya silakan buka terjemahan versi Kementerian Agama. Silakan buka. Ketika dibuka, iya benar. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang kafir. Iya. Kafir berarti. Di sinilah terkhusus anak-anak muda yang mereka sibuk dengan belajar ilmu dunia, tidak memberikan peluang dan waktu yang cukup untuk ilmu Al-Quran dan ilmu sunnah. Tidak memberikan waktu, kesempatan dan peluang yang cukup untuk belajar tafsir yang telah diwariskan oleh para sahabat Nabi dan didokumentasikan, dijaga oleh para ulama kita dalam kitab-kitab tafsir mereka yang selalu merujuk kepada penjelasan para sahabat. Seperti tafsir Ibnu Katsir, tafsir At-Tabari, tafsir Ibnu Abi Hatim, dan yang semisalnya. Kaum muslimin yang saya muliakan. Ketika kita merujuk kepada penjelasan para sahabat, antara lain yang dinukilkan dari Imamul Mufassirin, imamnya para ahli tafsir, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anak atau sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan tegas beliau menyatakan tentang ayat tadi, barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang kafir. Kata Ibn Abbas, kufrun duna kufrin. Yaitu kekufuran yang tingkatannya tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari bingkai keislaman. Tapi dia telah melakukan kemungkaran yang besar. Dirinci oleh para ulama kita. Oleh ulama kita dijelaskan bahwa ayat waman lam yahkum bima anzalallah, barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, di dalam surat Maidah terdapat 3 redaksi dan kita 3 konteks ayat. Semuanya tentang orang yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan. Salah satunya mengatakan faulaika humul kafirun. Mereka adalah orang-orang kafir. Pada ayat yang kedua, Allah mengatakan barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang zalim. Yang tadi kafirun, sekarang zalimun. Dan ayat yang berikutnya, Allah mengatakan faulaika humul fasiqun. Maka mereka adalah orang-orang yang fasik. Jadi ada yang divonis kafir, ada yang divonis zalim, ada yang difonis fasik. Nah, ini yang sering tidak dijelaskan oleh tokoh-tokoh teroris secara rinci. Penjelasan para ulama. Kaum muslimin yang saya muliakan. Ketika mereka mengatakan bahwa orang-orang kafir wajib diperangi, karena Allah telah memerintahkan hal itu dalam banyak ayatnya. Tidak cukup waktu menyebutkan satu persatu ayat yang memerintahkan jihad memerangi kaum kufar. Lalu mereka dalam penerapannya enggak mau rumit-rumit dalam istilah yang mereka gunakan. Kita tahu ini kafir, maka wajib diperangi. Ini Yahudi, ini Kristen, ini Hindu, ini Buddha, kafir. Maka tidak ada kata kecuali perang dan perang. Oleh karena itu yang disuarakan oleh Imam Samudra, dengan tegas dia mengatakan, dimanapun Anda seorang Muslim hidup, dan di sana kalian mendapatkan orang-orang kafir, perangi mereka. Seruan semisal ini datangnya dari Usama bin Laden, pimpinan tertinggi Al-Qaeda yang katanya sudah mati. Katanya. Kaum muslimin yang saya muliakan. Demikiankah Rasulullah mengajarkan? Ini pertanyaan penting. Demikiankah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman, Ali, Ibnu Abbas, Jabir bin Abdullah, Ibnu Umar, dan yang lainnya memahami dan menerapkan ayat? Demikiankah? Pertanyaan ini harus selalu ada di benak setiap muslim. Selalu kalau ada yang mengajarkan kepada Anda, mari berjihad, Allah perintahkan seperti ini. Maaf. Saya ingin tahu sejauh mana makna daripada ayat ini yang dijelaskan oleh para ulama. Ya akhi, kamu ini penakut. Duh, saya ini ingin beribadah kepada Allah. Karena ibadah itu diperintahkan oleh Allah berdasarkan ilmu. Maka saya ingin berilmu. Biasanya kalau seperti ini seringnya kemudian dituduh munafik. Atau pengecut. Atau penakut, atau penjilat, dan berbagai tuduhan yang lainnya, sebagaimana telah dituduhkan kepada orang-orang soleh dan para ulama yang menasihati umat. Islam melalui nabinya sallallahu alaihi wasallam, bahkan sebelum itu Al-Quran, membagi orang-orang kafir dalam pembagian-pembagian ilmiah. Tidak brutal. Bahkan dalam beberapa kondisi dan keadaan, jiwa orang-orang kafir itu pun ada nilainya. Di dalam surat Al-An'am, ayat ke-92 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma kana lil mu'minin ay yaqtula mu'minan illa khata'a." Tidak pantas bagi seorang mukmin untuk membunuh mukmin yang lainnya kecuali terjadinya pembunuhan itu tanpa disengaja. Salah sasaran misalkan. Atau dia melempar sebuah batu mengenai kepala anak kecil. Kemudian mati. Tanpa disengaja. Atau sebab-sebab yang semisal ini. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan aturan dan hukum. Fatahriru raqabatin mu'minah. Wadiyatun musallamatun ila ahlihi. Maka wajib dia membebaskan seorang budak yang mukminah. Budak tapi yang sudah mukminah. Atau dan juga yang kedua hukumannya membayar diyah. Disebutkan diyahnya nilainya itu 100 onta. Kalau dirupiahkan tidak jauh nilainya dari 1 miliar. Membunuh jiwa seorang muslim tanpa sengaja. Kalau sengaja nanti hukumnya lain lagi. Enggak sengaja. Qala fa in kana min qaumin aduwwil lakum fa tahriru raqabah. Kalau yang terbunuh tanpa sengaja, sekali lagi, yang terbunuh tanpa sengaja adalah seorang dari musuh kalian, dari orang-orang kafir. Nanti dijelaskan oleh ahli tafsir siapa yang dimaksud ini. Maka tidak ada dia, tidak ada uang tebusan, tetapi dia wajib membebaskan satu orang budak mukminah. Budak-budak yang mukmin. Rincian hukumnya bisa dipelajari di buku-buku fikih. Kemudian Allah lanjutkan. Wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mitsaq fa tahriru raqabatin mu'minatin wadiyatun musallamatun ila ahli taubatan minallah. Jika ternyata yang terbunuh tanpa sengaja adalah suatu kaum dari kalangan orang-orang yang ada perjanjian perdamaian atau gencatan senjata dengan kalian, yakni orang-orang kafir maksudnya, terbunuh tanpa sengaja, maka kata Allah tebusannya membebaskan seorang budak dan juga membayar dia yang diserahkan kepada keluarga orang yang terbunuh. Taubatan minallah, sebagai bentuk taubat yang Allah berikan kepada orang ini tadi. Berarti enggak semua orang kafir enggak ada nilainya. Tanpa ada aturan mainnya. Islam bukan agama emosional. Islam bukan agama logika. Islam agama wahyu. Islam bukan agama istiadat. Islam bukan agama kultur. Islam agama wahyu. Tidak ada intervensi dari siapapun. Bahkan dari Rasul sekalipun. Rasul hanya menjalankan tugas. وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَىٰ illa wahyu yuha. Tidaklah Rasul ini, Muhammad ini, berucap kata-kata yang bersumber dari hawa nafsunya, melainkan yang diucapkan oleh Nabi dan disampaikan itu adalah wahyu semata. Kaum muslimin yang saya muliakan, kalau kita tengok sunnah Nabi, wahai saudaraku, Nabi mengatakan, sekaligus ini dijadikan sebagai dalil oleh ulama menyebutkan klasifikasi orang-orang kafir. Rasulullah mengatakan, atau sebelumnya saya sebutkan, kafir terbagi menjadi yang pertama kafir mu'ahad, yang kedua kafir musta'man atau boleh disebut musta'min, yang ketiga diberi nama kafir zimmi, yang keempat namanya kafir harbi. Kafir harbi adalah kafir yang terang-terangan mengumumkan peperangan, menabuh genderang peperangan. Nah ini ada hukumnya nanti bicara jihad. Ada rinciannya. Aturan mainnya. Gak hanya bermodalkan pekikan takbir. Atau menggunakan imamah atau sorban. Tidak. Tidak hanya bermodalkan itu. Tapi yang ingin saya jelaskan pertama di sini, kafir mu'ahad adalah seorang kafir yang datang ke negara kita atau berada di negaranya yang status negaranya sedang dalam proses gencatan senjata dengan negara muslim. Artinya tadi ada peperangan, tapi sekarang gencatan senjata. Sepakat dan berjanji untuk tidak saling menyerang. Ini dinamakan kafir mu'ahad. Statusnya mu'ahad. Jenis atau status yang pertama ini Nabi kita mengatakan, man qatala mu'ahadan lam yarah ra'ihatal jannah. Wa inna rihaha latujadu min masirati arba'ina ama. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Barang siapa yang membunuh seorang kafir yang statusnya adalah mu'ahad, maka dia tidak akan mendapatkan aroma wangi surga. Sementara kata Nabi, aroma wangi surga itu tercium dalam perjalanan 40 tahun. Bukan tercium dari Cirebon ke Tegal. Dekat. Perjalanan 40 tahun. Barang siapa yang membunuh seorang kafir, statusnya mu'ahad, kata Nabi, tidak akan mendapatkan aroma wangi surga. Ya subhanallah, indahnya Islam. Ilmiahnya Islam. Untuk mengenal indahnya Islam, gak perlu belajar Islam ke Kanada, Eropa, dan Belanda. Gak perlu. Lengkap di dalam Al-Quran dan dijelaskan oleh ulama kita. Lengkap dijelaskan dalam sunnah Nabi. Yang kedua dinamakan kafir musta'min. Sama statusnya dengan kafir mu'ahad tadi. Cuma yang kedua ini lebih tergambari dengan kafir yang negaranya enggak bertempur dengan negara kita, tapi utusan-utusan misalkan para diplomat asing yang diutus untuk tinggal di negeri kita, ada yang kepentingan perdagangan, pendidikan, politik, dan yang lainnya. Atau seorang kafir dari negeri kafir yang tidak ada peperangan dengan negara kita datang ke negeri kita untuk berobat, berdagang, berkunjung saudara atau temannya. Ini gak boleh dibunuh. Kalau kita bunuh berarti kita berkhianat. Karena dia masuk ke negara kita dengan jaminan visa dari negara kita. Kalau kita membunuhnya, kita pengecut, bukan pemberani. Orang masuk ke negara kita merasa sudah dijamin keamanannya, kok tiba-tiba dibunuh? Sekaligus dia berkhianat kepada waliul amr. Berkhianat kepada pemerintah dia yang dia berdomisili di negara tersebut. Yang ketiga namanya kafir zimmi. Kajian ini insyaallah kita akan hentikan kurang lebih 5 menit sebelum azan isya. Untuk kemudian kita selesai itu menunaikan sholat isya. Dan insya Allah kita lanjutkan selepas sholat isya. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala. Saya lengkapi dulu kafir zimmi yang ketiga. Status kafir yang dinamakan dalam Islam kafir zimmi. Yaitu kafir tahta zimmah. Seorang kafir yang hidup berdomisili atau komunitas kufar berdomisili di negara yang mayoritas muslim. Negara muslim, mayoritas muslim, di situ ada komunitas kufar yang minoritas hidup di bawah naungan negara. Ini tentunya ada aturan mainnya yang Allah sebutkan sebagiannya dalam Al-Quran dan dirinci oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sunnah. Bagaimana sikap seorang muslim terhadap kafir zimmi? Diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Tarikh Baghdad dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala man adza zimmiyan fa ana khasmuhu yaumal qiyamah. Barang siapa yang mengganggu, belum membunuh, mengganggu seorang kafir statusnya zimmi dalam perlindungan negara, hidup minoritas, barang siapa yang mengganggu seorang kafir zimmi, maka aku akan menjadi musuh dia nanti di hari kiamat. Artinya tidak membela dia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat dia membutuhkan syafaat, membutuhkan pembelaan dan seterusnya. Kaum muslimin yang saya muliakan. Nabi yang akan menegakkan hujjah atasnya. Barang siapa yang mengganggu seorang kafir zimmi, kita hentikan sejenak kajian ini karena kurang lebih 4 menit lagi tiba waktu isya. Bagi jemaah yang akan siap-siap atau berwudu, dipersilakan. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.